Walah, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya durung duwe. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan lho. Wis mos ta. Apa ya apa kabare? Mau dinamakake. Iya, kok lemes kabeh. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo ngan rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ayo ngan cak ayo cak sopo kona podo ga duwe sang ayomu jo ati pikir angger podo gelem aku ayoku mangan tahu jo dicampur nganggo timun mon mon malem minggu ga api ati gowo kona podo gak duwe sang ayomu jadi pikir angger podo gelem aku ayomu mangan tahu jadi campur nganggo timun mon mon malam minggu gak api ati gowong lamun malam minggu gak api etika.